بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Hari ini sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin kita membaca Quran dulu sebagai pembukaan dan mungkin bisa dilihat ayat di depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Saya baca terjemahannya, didengarkan saja. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi, di ayat ini kita dapat berapa poin? Berapa pesan utama? Satu, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ini pesan ini sebetulnya berkaitan dengan orang-orang munafik. Sebelum ayat ini diceritakan tentang orang munafik yang sering mengucapkan Al-Quran. Biasa mengutarakan Al-Quran di hadapan orang mukmin. Ayat ini turun di Madinah. Biasanya kalau ayat Madinah memang yang dihadapi itu Ahlul Kitab dan munafikin. Yahudi, Nasrani, khususnya Yahudi di Madinah itu sudah eksis. Mereka itu sudah lama berada di situ sebelum orang Arab di Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, bahkan sebelum orang Arab datang ke Madinah, Yahudi dulu ada di Madinah. Jadi sudah bisa kebayang itu. Hijrah dari Mekah ke Madinah lebih enak atau lebih susah kondisinya? Lebih mudah atau lebih susah? Ya, jadi Rasulullah itu bukan kabur dari lingkungan musyrik kepada lingkungan munafikin, Ahlul Madinah. Nah, ayat ini turun di Madinah berkaitan dengan orang-orang munafik yang terbiasa mengucapkan ayat-ayat Al-Quran tetapi hanya keluar dari lidahnya, dari tenggorokannya, tanpa pemikiran yang dalam, tanpa pemahaman yang dalam. Ayat ini memerintahkan mereka, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbarun al-Qur'an. Diperintahkan kepada mereka agar Quran ini betul-betul meresap ke dalam hati dan dilihat maknanya secara nyata dengan jelas, maka hendaklah mereka merenungkan sampai yang paling dalam dari makna-maknanya. Kalau gitu, kita masuk gak kategori yang harus bertadabur Al-Quran ini? Sepertinya sih iya, wajib deh. Saya ini mencoba mengangkat materi tadabur Quran sudah lebih 15 tahun, keliling Indonesia. Saya dapati, gak usah teori deh, praktek aja di sini. Bapak, ibu-ibu dulu, tentu belum paham semua dong isinya Al-Quran. Ya, belum paham semua kan? Nah kalau belum paham kan berarti harusnya sih baca terjemahannya kan? Ya, nah pertanyaannya sekarang, ibu-ibu yang seumur hidupnya pernah membaca terjemahan Quran dari Al-Fatihah sampai khatam, sampai An-Nas, ya baca terjemahannya sampai habis, sekali aja seumur hidup, tunjuk tangan. Angkat tangan, gak usah malu. Saya sekalian survei nih, saya sekaligus survei, saya keliling Indonesia selalu survei. Ini random aja ini. Bismillah, mohon berdiri yang pernah membacanya, mohon berdiri sebentar. Ibu gak usah malu. Ini saya penelitian saya di lapangan. Ya, di daerah komplek, kawasan terdidik, kira-kira begitu. Tolong berdiri yang sudah pernah membaca terjemahan Quran sampai habis. Berdiri. Berdiri, Bu. Satu. Yang belakang berdiri, berdiri, tetap berdiri. Dua. Tiga. Empat. Berdiri, Bu. Saya minta berdiri. Saya minta berdiri karena Ibu bagi saya orang-orang mulia. Ada lagi yang di belakang. Membacanya bukan Arabnya ya, Indonesianya. Sampai khatam ya. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tetap Bu berdiri. Enggak, lagi enggak disetrap. Jadi mohon berdiri, ini lagi penelitian saja, mohon maaf. Udah, ini saja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, saya mau nanya sekarang. Berdiri. Kenapa Ibu melakukan itu? Karena itu adalah saya ingin belajar, ingin mengetahui, tapi ya enggak cuman bacanya aja. Ibu bisa khatam itu dalam waktu berapa lama? Lama sekali Pak, waktu sekarang juga saya sedang membaca baru sampai surat Maryam, tapi jadi diulang-diulang aja tapi belum apa-apa. Belum hafal ya, baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5 dari berapa orang ini? Saya mau tahu persentasenya. Kira-kira berapa orang nih? Kak Reza. 2% mungkin atau 3%. Ya, segitulah kira-kira ya. Di lapangan saya dapati itu rata-rata 2%. Sekarang saya bapak-bapak. Karena ingin tahu isinya, ini kan pesan dari Allah ya. Karena ingin tahu isinya, pernah sekali saja membaca terjemahannya karena tidak pandai bahasa Arab, sekali seumur hidup sampai khatam. Berapa orang Pak? Tunjuk tangan saja. 1, 2, 3, 4. Kalau cuma 4, kalah 1 sama ibu-ibu ini. Sekali lagi, berapa orang? Ya, ternyata cuma 4. Alhamdulillah. Yang lainnya saya pikir tawadu. Tidak mau tunjuk tangan. Tawadu tahu artinya, Bu? Tahu warna duit. Karena sibuk cari duit, lupa baca dengan serius. Nah, nanti saya akan jelaskan. Sebetulnya kita ini udah beriman gak sih sama Quran? Jadi rata-rata perjalanan saya itu keliling Indonesia, ini di kalangan pengajian loh. Di kalangan pengajian umat Islam yang sadar bahwa Al-Quran itu adalah siratul mustaqim, kalau enggak baca siratul mustaqim berarti masuk ke mana itu? Siratul maghdub dan sirat ad-dallin. Orang-orang yang tidak membaca Quran dan tidak menjadikan Quran sebagai sumber ilmu, Quran sebagai jalan hidupnya, berarti dia ambil jalan ketiga itu. Siratul maghdub alaihim dan sirat ad-dallin. Contoh. Ini bedanya siratul mustaqim dengan siratul maghdub dan sirat ad-dallin. Ini kalau keluar rumah, ya, di situ ada gaji besar di perusahaan asing, dolar. Nih, di situ pekerjaannya. Jadi ada gengsi, ada jabatan, ada apa lagi? Ada gaji besar, ada dunia lah pokoknya. Tapi di situ tidak ada Islam, tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semata-mata bekerja. Ya kadang-kadang sholat, tapi sholatnya di samping meja kantor sambil sibuk, gitu kira-kira di situ. Tidak ada waktu untuk menegakkan agama, ikut apa kata perusahaan sajalah, kira-kira begitu. Ikut aja. Nah di situ yang kedua, uangnya sedikit, gengsinya juga rendah, makanya berkat lah kira-kira di situ. Tapi di situ ada Islam dan di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ya, jalan mana yang paling orang-orang serius untuk menekuninya? A atau B? Karena di masjid ngomongnya B. Prakteknya kemana? Gampangnya gini deh, ada calon menantu. Satu di situ, satu lagi di sana. Pilih yang di mana? Yang di situ atau yang di sana? Ya tergantung selama ini bacaannya apa. Ya, selama ini cara berpikirnya seperti apa. Jadi tanpa disadari nih, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita jarang baca Quran, saya saja nih, saya saja yang bodoh ini, yang hina ini, kadang sering kalah, sering terpelanting, sering bermaksiat, sering bodoh dalam menjalani hidup. Padahal saya sudah berjuang, mudah-mudahan bisa berada di atas jalan yang lurus. Tapi yang namanya, aduh, maksiat ini, dosa-dosa ini, kalau memang enggak ditolong sama Allah, kita ini enggak bisa lurus. Maka mudah-mudahan setelah ini, saya bangga tadi ibu-ibu yang sudah selesai, sekarang terpaksa ngulang lagi, dan memang harus diulang terus. Dan yang belum sempat membaca, saya ingin bertanya, kemana aja? Ngapain aja? Orang-orang, apa misalnya, orang-orang samurai Jepang itu, ya, mereka itu punya sistem. Saya nggak perlu sebut istilah-istilahnya. Ini perlu saya sampaikan karena itu orang Indonesia lagi kehilangan sistem apa ya, pegangan hidup. Ya, sangat materialistik, hedonis, apalagi sekarang liberal cara berpikirnya. Seorang samurai itu berani melakukan bunuh diri atau harakiri kalau memang dia sudah dianggap melanggar aturan. Tidak perlu diperintah oleh orang lain, dirinya yang membunuh dirinya. Karena bagi dia, hidup ini adalah kematian. Hidup ini adalah kematian. Apa maksudnya? Bahwa ada alam lain di mana mereka akan hidup dengan terhormat jika mati dalam keadaan terhormat. Ada sebuah prinsip hidup, terlepas benar atau salah. Kalau di kita nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhannya sudah kekuasaan, Tuhannya sudah uang, Tuhannya sudah kemewahan. Intinya hawa nafsu sudah menjadi Tuhannya. Ini yang ada di sekeliling kita. Enggak sulit untuk menyebutkan satu-satu kebejatan moral yang ada di sekeliling kita ini. Karena memang rapuh jiwanya, tidak ada pegangannya. Satu-satunya solusi, memang untuk kembali kepada sistem nilai yang sesungguhnya adalah Al-Quranul Karim. Kemarin ada laporan ke saya, seorang guru madrasah menemukan anaknya, anak-anak muridnya kelas 8 itu di waktu istirahat nonton video porno pakai handphone. Dia telepon karena punya kepentingan. Ustadz, karena anak kami menonton video porno, kami bingung apa solusinya untuk mencuci otak mereka. Untuk memantapkan rasa malu yang ada di dalam jiwa mereka. Oh ya? Terus apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru? Begini Ustadz, ternyata Ustadz kan punya program menulis Quran. Ya, kami punya program namanya Mushafku, menulis Quran sampai khatam. Terus apa yang Anda lakukan? Saya perintahkan anak kami yang menonton video porno 7 orang itu untuk menghatamkan Quran, menebalkan menulis Al-Quran. Yang mengagetkan, di antara anak kami ada yang bisa menulis dalam satu minggu itu 3 juz. Menulis ya. Kadang kalau 3 juz berarti 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman. Kali 3 sama dengan 60 halaman. Menulis Al-Quran. Oh ya. Dan alhamdulillah 7 orang itu bisa menyelesaikan. Jadi saya buat memang 1 jilid 3 juz. Harusnya 7 orang itu cuma 7 jilid. Tetapi kan 30 juz, jadi 10 jilid. Mereka itu bertujuh bisa selesaikan dalam waktu 1 minggu. Saya bilang apa impact-nya? Ini sekaligus penelitian lapangan saya juga terhadap program yang kami buat. Luar biasa Ustadz. Karena mereka mungkin sering melihat Al-Quran dan membaca terjemahannya. Karena setelah menulis saya minta juga membaca terjemahannya. Apa yang terjadi? Anak-anak kami itu punya rasa malu yang kuat. Malu kenapa? Malu terhadap perbuatannya setelah mereka sering menulis Al-Quran itu. Anak ini juga kemudian menjadi disiplin. Akhirnya kenapa dia telepon saya, yang tadinya program ini hanya sebagai hukuman atau sanksi, dia ingin perintahkan semua murid-muridnya untuk menulis Al-Quran. Karena itulah saya telepon Ustadz agar Ustadz datang ke sekolahan kami. Dan kalau perlu masyarakat juga kami libatkan untuk siapa yang mau menulis. Dan ternyata jamaah-jamaah saya yang sepuh-sepuh, yang udah 65 tahun, 70 tahun karena tidak banyak kerjaan di rumah, daripada mainin remote gak jelas gitu, mending dia menulis Al-Quran. Dan ini impact-nya besar sekali. Sebetulnya ide itu saya ambil ketika saya i'tikaf waktu kuliah di Masjidil Haram tahun 92. Ada seorang kakek tiap hari pekerjaannya ketika di Masjidil Haram itu menggaris menulis, pakaian ihramnya kain kafan. Wajahnya wajah India. Setelah saya tanya ternyata beliau seorang rektor Islamic Studies di London. Berketurunan India. Yang cita-citanya menghatamkan menulis Quran selama bulan suci Ramadan ketika itikaf. Inspiring bagi saya. Dan bagi dia, dari semua karya tulisnya yang dia tulis, termasuk tesisnya, yang paling membanggakan untuk diwariskan ke anak-anaknya adalah Quran yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, para sahabat-sahabat mulia Nabi, yang paling istimewa adalah para penulis wahyu. Orang-orang yang menulis Al-Quran, merekalah orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata di antara sahabat banyak yang metode menghafalnya sambil menulis. Karena biasanya semakin kuat daya lekat menghafalnya ketimbang hanya melihat direkam, kemudian dibaca. Ketika dilibatkan secara kinestetik, organ tubuhnya itu semakin banyak terlibat. Saya punya teman, satu angkatan saya di pesantren, saya dulu di Gontor, kena stroke. Separuh badannya sudah tidak bisa bergerak lagi dan berbicaranya sudah tidak bisa jelas. Ada yang menarik, ketika dia kehilangan seluruh memorinya, jadi tidak bisa lagi berbahasa Indonesia. Makan, tidak ngerti apa itu makan. Mandi, jalan, pokoknya hilang semua. Data bahasa, kecerdasan linguistiknya, datanya betul-betul hilang di memorinya. Tapi yang menarik, ketika saya minta dia membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat yang kita baca dalam sholat, termasuk zikir yang dibaca dalam sholat, itu masih nempel. Dan cara mengucapkannya juga agak lebih jelas daripada mengucapkan bahasa Indonesia. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kita akan cerdas, anak-anak kita juga akan cerdas, dan organ-organ tubuh ini, termasuk sel-sel di otak ini akan aktif, dan tidak ada rumusan-rumusan ilmiah, atau tulisan-tulisan, atau bahasa-bahasa sekuat Al-Quran dalam mempengaruhi setiap sel tubuh manusia itu. Makanya sehatlah orang-orang yang membaca Al-Quran, cerdaslah orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Anak-anak Indonesia, saya keliling di 8 kota kemarin itu juga alhamdulillah. Tidak paham apa yang dibaca tapi dia bisa hafal, itu menarik sekali. Tidak ada satu pendeta pun di dunia ini yang hafal Bible gitu. Tapi jangan coba merubah-rubah Al-Quran, akan teriak itu. Seluruh para penghafal Quran dari ujung dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan lebih bagus lagi kalau Quran yang kita baca itu kita fahami. Karena tujuan Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk difahami. Kenapa difahami? Supaya bisa diamalkan. Kalau tidak difahami, dia tidak mungkin bisa diamalkan. Karena itu, ayat tentang tadabur ini turun pada awalnya kepada orang-orang munafikin. Begitu juga di surah An-Nisa, di surah Muhammad ayat 24 yang nanti mungkin kita akan jelaskan. Di ayat ini dijelaskan salah satu tujuan bertadabur Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan banyak pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, di Indonesia ini ada kejadian. Seorang profesor dari Universitas Islam, karena tidak tadabur Al-Qur'an, karena ragu pakai dengan Al-Qur'an, dianggap Al-Qur'an itu seperti kitab ilmiah biasa, maka terpelanting. Dia mengatakan, tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mengharuskan berpasangan itu dengan lawan jenis. Jadi boleh menikah sejenis dan beda agama. Jadi kira-kira yang mau dibalik begini. Yang namanya menikah itu kan beda kelamin satu agama. Beda kelamin satu agama. Tapi sekarang mau dia balik, menikah itu satu kelamin beda agama. Wah, di Indonesia sudah masuk kurikulum tentang pluralisme, tentang kesetaraan gender, sebentar lagi mau diundang-undangkan tentang LGBT ini. Kata kuncinya masalah gender, dan ini masuk ke majelis taklim. Masuk ke majelis taklim, dalam rapat dengar pendapat di DPR, saya dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, bersama dosen-dosen peneliti tentang keluarga dari ITB, dari IPB, IPB Pertanian Bogor, satu-satunya lembaga yang anti kesetaraan gender ini, karena kami tahu ini sumbernya kesesatan. Tapi umumnya semua ormas wanita, ormas perempuan yang hadir pada saat itu yang besar-besar, mendukung dan segera direalisasikan program ini. Dan yang menarik adalah, profesornya mengatakan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengharuskan kita menikah dengan lawan jenis. Karena yang ada di dalam Al-Quran cuma kata-kata zaujun, yang artinya pasangan. Oh, berarti ini belum tadabur ini. Kata pasangan di dalam Al-Quran bukan cuma zauj, tapi imra'ah. Imra'atu Fir'aun. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal. Ketika perilaku pasangan itu buruk, maka tidak disebut sebagai zauj, tapi dia disebut sebagai perempuan. Imra'atu Fir'aun. Bukan berarti kemudian Asia istrinya Fir'aun itu adalah pasangan yang tepat bagi Fir'aun. Setelah kita tadaburi perbedaan kata zaujun dengan imra'atun, pasangan dan perempuan ini, kalau pasangan itu tidak harmoni, maka perempuan yang disebut imra'ah. Seperti misalnya ketidakharmonisan antara Asia dengan Fir'aun. Atau perilaku pasangan itu buruk, seperti imra'ata Nuh, istrinya Nuh diterjemahkan menjadi perempuan. Ibu-ibu, kira-kira kalau ada guru besar yang mengatakan pasangan itu enggak mesti lawan jenis, kira-kira ilmunya gimana ini? Yang namanya pasangan sebetulnya sejenis atau lawan jenis sih? Ini ada baut, ada sekrup, kira-kira gitu. Apakah baut sama baut pasangannya? Sekrup sama sekrup pasangannya gitu. Yang namanya pasangan apa sih? Baut sama? Baru namanya pasangan. Kalau baut sama baut apa namanya kira-kira? Jangan dianggap main-main, ini sedang dipromosikan betul di TV-TV. Di film-film, bahkan lewat film SpongeBob. Itu anak-anak itu tidak dikenalkan gender. SpongeBob itu makhluk apa? Apa kelaminnya SpongeBob itu? Enggak ada. Ya sponge. Sengaja dibikin manusia tapi tidak jelas kelaminnya. Bahkan mereka protes, ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar, ini bias gender. Enggak boleh, memangnya cuma ibu-ibu yang harus ke pasar. Bapak-bapak juga harus ke pasar. Bahkan tuntutan mereka, bapak-bapak harus hamil. Bagaimanapun caranya. Dan harus menyusui walaupun dengan botol. Sampai ke situ tuntutan kesetaraan. La haula wala quwata illa billah. Bahkan baru-baru ini ada demonstrasi di Bundaran HI di Jakarta. Mereka menuntut adanya kelamin ketiga di Indonesia. Karena ada bias gender, kenapa di Indonesia cuma ada dua kelamin, laki-laki dan mereka minta jenis kelamin ketiga itu boleh. Lesbian, gay, bisex, dan transgender atau LGBT. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dari sudut pandang tadabur saya melihatnya nasullaha fa ansahum anfusahum. Itulah orang kalau sudah lupa kepada Allah penciptanya, maka Allah bikin lupa sama kelaminnya sendiri. Ya, dia lupa sama kelaminnya sendiri sampai bilang begini, kami ini sebetulnya kaum feminin yang terperangkap dalam tubuh maskulin. Coba. Gila enggak sudah? Sampai lupa kelaminnya sendiri dan itu masuk ke dunia akademik. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Saya juga gak tahu nih belakangan ini liberalisme lagi kencang-kencangnya sekarang ini. Tahu jumlah Islam, umat Islam berapa terakhir ini? Aduh kalau udah masuk ke situ nanti sedih. Saya gak mau kita sedih, kita berbahagia saja. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Pertentangan di sini maksudnya bertentangan antara ayat dengan akalnya, bertentangan dengan ayat dengan keyakinan hatinya, bertentangan antara ayat Quran dengan sunnatullah hukum alam ini. Itu kalau tidak tadabur, bertentangan terus dapatnya. Sehingga mereka lebih suka menegakkan hukum yang bukan hukum Allah. Misalnya begini, anak-anak kita nih kuliah di Fakultas Ekonomi, kalau kita bertanya kepada Al-Quran, kenapa sih Al-Quran mengisyaratkan ekonomi, mengajar anak kita untuk berekonomi, supaya mereka memerangi riba. Karena Al-Quran jelas mengatakan bahwa barang siapa yang sudah diperingatkan tapi terus saja melakukan praktik riba, fa'dhanu biharbin minallah. Maka izinkanlah kira-kira, berarti kalian sudah siap diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan saya, umumnya anak-anak kita yang kuliah Fakultas Ekonomi keluar dari kampus menjadi penegak ekonomi Al-Quran atau penegak ekonomi riba kira-kira. Jadi seringkali ini antara doa orang tua dengan yang dipelajari di kampus ini enggak connect. Kita ini belajar hukum tujuannya agar kita bisa, anak-anak muslim ini bisa menegakkan hukum Allah. Bukan menegakkan hukum tagut. Tapi umumnya anak-anak yang keluar Fakultas Hukum menegakkan hukum apa biasanya? Kemarin lagi ribut-ributnya soal pemimpin kafir di Jakarta, kita berpikir yang bakal marah ini orang kafir ketika mengambil ayat-ayat kepemimpinan. Ternyata yang banyak marah ketika mengangkat ayat-ayat tentang larangan memimpin pemimpin kafir itu, sebagian besar yang menentang adalah orang Islam. Ya Rab, ini berarti Ustadz Bakhtiar yang salah dakwahnya ini. Terlalu lembut sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, untuk keluar dari berbagai macam situasi yang ada saat ini, mari sama-sama kita kembali lagi kepada Al-Quran. Apakah tadabur itu? Saya ambil tadabur Quran yang simple saja, karena biasanya ini saya workshopkan paling enggak minimal 4 jam. Teori 2 jam, praktikum 2 jam dalam kajian umum seperti ini biasanya saya sampaikan di permukaan saja secara sekilas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب ini adalah sebuah kitab أنزلناه yang kami turunkan ilai kepadamu wahai Muhammad. Jadi kitab ini diturunkan kepada siapa? Bukan kepada Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah, bukan Nur Ubaidah Lubis dari LDII, bukan kepada Khomeini orang Syiah, bukan kepada aliran-aliran sesat lainnya. Saya ingin pertegas saja bahasa kesesatan ini. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, nanti kita diskusi di luar. Misalnya soal Syiah misalnya. Ini bukan sekadar perbedaan mazhab fiqhiyah, bukan juga persoalan mazhab siyasiyah, politik atau fikih. ini sudah persoalan akidah yang sangat mendalam. Memang kita dengan Syiah kelihatannya sama Qur'annya, tapi beda jauh penafsirannya. Penafsiran yang mana? Di antaranya adalah wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Tafsir ayat ini menurut orang Syiah, sahabat-sahabat Muhammad itu orang-orang munafik di sekelilingnya. Terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, Abu Hurairah, hum finnar, mereka masuk neraka. Jadi kepada yang masih ragu dengan orang Syiah, kita bisa diskusi nanti di luar ini. Ini bukan sekedar perbedaan mazhab. Memang kelihatannya Ka'bahnya sama, tetapi syahadatnya beda, azannya beda, sholatnya beda, beda keyakinannya. Ustaz, bukankah pernah ada Amman statement? Wasai Amman, tidak, pertemuan Amman adalah sebuah forum internasional yang digagas oleh Syiah yang bersemangat untuk menyatukan antara Islam dengan Syiah. Ini mohon maaf, saya sedang berbicara di Bandung karena di Bandung nomor satu Syiah di Indonesia. Kita sudah buat Istanbul Statement, adalah sebuah pertemuan yang netral dan diputuskan bahwa tidak mungkin terjadi persatuan umat Islam dunia kalau masih mengkafirkan sahabat, kalau masih suka mencela-cela sahabat. Tanya sama orang Syiah, apa zikirnya? Ketika dia pukul-pukul dadanya, Hussein mazlum, Hussein mazlum, Hussein mazlum, Hussein mazlum. Di dalam pikirannya, Abu Bakarlah yang zalim itu, Umarlah yang zalim itu, Utsmanlah yang zalim itu. Kenapa mereka lukai tubuhnya? Saya menganggap itulah cambukan Allah terhadap mereka, karena selalu menuduh Aisyah, perempuan pezina yang sangat nista. Jadi Al-Quran diturun kepada Muhammad sallallahu alaihi, bukan kepada Lia Eden, bukan pula kepada Mossadegh. Waktu ribut-ributnya di Indonesia, Mossadegh ngaku sebagai apa? Oke, ngaku sebagai Muhammad. Ya, Lia Eden ngaku siapa? Jibril. Sebetulnya polisi gak usah susah, pertemukan saja, betul gak Jibril pernah mewahyukan ke Muhammad gitu? Pertemukan kepada sisi Mossadegh dengan Lia Eden. Pernah enggak Lia Eden kasih wahyu ke Mossadegh? Inna lillahi wa inna ilaihi kitabun anzalnahu. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Di sini Al-Quran difungsikan sebagai kitab. Sebagai manual life. Panduan hidup. Ibu-ibu, saya mau bicara soal kitab di sini. Ibu-ibu punya handphone baru nih, tapi panduan yang dibaca panduan mesin cuci. Kira-kira nyambung gak, Bu? Enggak kan? Pak, kita ini produknya manusia atau produk Tuhan, Pak? Tubuh kita ini. Produk siapa? Tapi manual life yang kita pakai, buku panduan yang kita pakai, misalnya secara psikologi pakai panduannya Freud, kira-kira tepat enggak? Bukan psikologi Al-Quran. Mana bisa? As-sa'adah, happiness, atau puncak daripada as-sa'adah, apa namanya, well-being, kondisi di mana kita betul-betul happy lahir dan batin, itu hanya bisa didapatkan ketika kita membaca manual life kita. Panduan untuk mengendarai diri kita ini, SIM-nya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari manusia. Bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kitab. Jadi Al-Quran di sini sebagai kitab, artinya sebagai panduan. Istri saya dititipin handphone baru sama adiknya. Lalu anak saya mainin dulu waktu masih kecil. Tapi ini jangan dilaporin, nanti dia marah. Masih kira-kira, masih TK lah saat itu dia. Tangan kanan coklat, tangan kiri handphone. Main-main balik lagi. Tangan kanan handphone, tangan kiri coklat. Akhirnya handphonenya kotor. Karena dia tidak punya ilmu bagaimana cara mencuci handphone, dia cuma melihat ibunya kalau mencuci itu pakai apa? Air direndam pakai sabun, itu yang dia lakukan. Dengan bangga dia datang ke ibunya, "Mi, tadi ini kan handphonenya kotor, kena coklat, aku udah cuci." "Di mana nak?" "Ibu saya, istri saya sambil perbaiki lemarinya. Aku celupin di kolam, aku sikat pakai sabun." Pinter enggak? Begitulah orang yang mencari kebahagiaan tapi tidak menggunakan Al-Quran. Keblinger dia menjalani hidupnya. Lihatlah orang sekarang. Orang dianggap sukses. Nih, ibu-ibu punya anak sukses tuh ukurannya apa sih? Satu. Apa ya? Pokoknya menyedihkan deh. Lah, wala kuatin lah bila. Kalau kita mau lihat suasana pendidikan di Indonesia dari SD sampai kampus. Kader saya sudah mendidik anaknya hafal juz amma. Masukkan ke TK Islam. 3 bulan masuk sekolah TK Islam, bapaknya sibuk lagi keluar karena sudah merasa aman dititipkan di TK. 3 bulan berikutnya dicek, hafalannya berantakan. "Kenapa hafalanmu begini?" "Kebetulan di Makassar." "Anu bapak, tidak kak, mengaji di sekolah." "Jadi apa kamu kerja?" "Menyanyi terus. Bermain, menari." Akhirnya bapaknya keluarin anaknya dari TK. Memang, sepanjang saya keliling Indonesia, cari anak-anak hafal juz amma, usia 3-7 tahun, kalau ada anak bisa hafal juz amma, bukan dari TK, bukan dari PAUD. Umumnya karena didikan orang tuanya. Karena ibunya, baru karena bapaknya. Itu di lapangan. Sebab mindset, otaknya para guru TK itu main, nyanyi, menari. Tidak salah, ini metode. But mereka itu terperosok metode sampai metode saja. Tidak sampai goalsnya yaitu menghafal Al-Quran. Saya baru pulang dari Jeddah, baru saja berjumpa dengan ketua lembaga Tahfidzul Quran Internasional. Bulan Ramadan akan diadakan lomba tahfid tingkat anak maksimal usia 10 tahun. Saya ditunjuk menjadi rangers-nya di Indonesia, bikin lomba tahfidzul Quran 30 juz anak umur 10 tahun ke bawah tingkat nasional. Laki dan perempuan. Jadi Mas Riza, kalau sudah ada kader dari Bandung silakan daftarkan. Pemenangnya akan kita sertakan di tingkat nasional di Jeddah bulan Ramadan. Semuanya gratis dan orang tuanya bisa ikut, itu pendampingnya untuk sekalian umroh ke sana. Jadi yang punya anak umur 10 tahun ke bawah sudah hafal 30 juz, silakan didaftarkan. Siapa yang sudah punya? Punya cucu? 30 juz. Jadi selama ini anaknya diajarin apa? Peradaban. Peradaban itu bisa maju dulu karena Rasulullah dan para sahabat tidak mengajarkan yang lain sebelum mereka mengajarkan kitabun. Manual peradaban. Ini dasarnya ilmu. Oke? Sampai di situ, mungkin juga masih malu-malu, nanti daftarkan saja lewat Pak Riza di sini. Insya Allah 1 bulan ke depan kita sudah mulai, karena saya sudah harus mendaftarkan ke Mekah, ke Jeddah, itu 1 bulan sebelum bulan Ramadan, sambil mengurus visanya, dan anak-anak sudah bisa kita kirim ke sana. Insya Allah ada, gitu ya. Jadi saya juga lagi cari panitia di Bandung siapa nanti, khusus untuk itu. Mubarakun, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, penuh dengan berkah. Allahu Akbar. Berkah Quran itu banyak sekali. Begini, kalau suaminya khawatir kena santet di kantornya, kalau pulang dari jauh, enggak pengen rumah itu ada yang aneh di dalam rumah, saran saya setiap masuk rumah, ini sesuai kisah Ashabul Jannah di dalam Al-Quran, saran saya nih, dan yang bisnisnya enggak mau terancam oleh orang-orang yang dengki kepada mereka, setiap masuk kantor atau masuk rumah, termasuk kalau di rumahnya ada gangguan jin atau apa saja, baca ayat ini saja, ya masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah dengan Masya Allah la quwata illa billah. Apa bacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah la quwata illa billah. Itu saja. Ini semua kasus, baca itu, ya misalnya Kang Reja masuk Sigma, gitu ya, setiap masuk kantor, ini takut ada ancaman-ancaman orang-orang ingin berbuat jahat, atau bisnis ingin diganggu, rumahnya juga berbagai ancaman masuk, baca itu saja. Dengan izin Allah dari Al-Quran dikisahkan dari kisah Ashabul Jannah, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari saya dengan istri saya di rumah baru, saya duduk berdua dengan istri saya, tiba-tiba ada suara, duk, duk seperti monster jalan di lantai dua, buk, buk, buk. Saya pura-pura gak dengar, istri saya ngeliat ke atas, saya pura-pura gak dengar. Saya bilang, kamu dengar apa? Kamu dengar gak? Enggak. Padahal saya dengar. Terus saya cerita, ada sesuatu loh di atas. Kamu dengar juga kan? Iya. Kenapa masalah? Sebetulnya semua gangguan-gangguan supranatural di rumah itu selesai dengan membaca salam. Masuk rumah baca salam, masuk kamar baca salam. Kalau mau lebih ampuh lagi seperti siapa sahabat Nabi yang kaya raya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dengan semua aset-asetnya, di setiap ruangan rumahnya selalu membaca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi. Tapi dengan penuh pemahaman. Dengan penuh pemahaman artinya, setiap ayat yang kita baca akan memberikan pengaruh keberkahan kalau yang kita baca itu faham. Teman saya, istrinya kerasukan. Tengah malam, dini hari dia telepon saya, Bakhtiar, istri saya kerasukan. Kamu tuh jangan sembarangan ngomong deh. Matanya gimana, melotot merah enggak? Merah. Badannya kejang-kejang enggak? Iya. Suaranya berubah enggak? Iya. Udah bacakan saya ayat kursi. Itu doang. Jangan bilang doang, baca. Bisa enggak kesini? Kurang kerjaan malam-malam dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara cuma ngeliat setan. Udah bacain aja itu. 10 menit kemudian ketika dibacain, dia bilang apa? Bakhtiar, saya udah baca. Terus? Dia gak keluar. Kenapa? Tajwid saya dikoreksi oleh si jin yang ada di dalam. Wallah ini fakta. Jadi jin Indonesia itu lebih pandai baca Quran daripada orang Indonesia. Ini mungkin karena orang Indonesia sudah tidak perlu setan lagi barangkali. Sampai belajar Quran begitu. Maksud saya begini. Kalau ayat-ayat dibaca tanpa pemahaman, ya begitulah jadinya. Begitu jadinya. Imam Syafi'i itu, kalau ada orang kerasukan, belum lagi baca apa-apa, baru datang udah lari itu jinnya. Udah keluar itu yang merasuk. Karena keyakinan dan ilmu yang ada di dalamnya. memberikan keberkahan. Itu seputar dunia gaib. Sekarang keberkahan Al-Quran dari sisi kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teruskan ayat ini. Fa amman a'ta. Teruskan dong ya. Ini jadi sambung ayat judulnya. Lomba sambung ayat. Bapak-bapak ada soal, ibu-ibu ada soal. Kalau enggak bunyi berarti kalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amman a'ta. Terus. Terus. Stop, lanjutkan. Terus. Wa kadzdzaba fasanuyassiruhu. Surat apa itu ya? Hah? Al-A'la, terus? Al-Lail. Yang betul adalah? Al-Lail. Coba baca Al-Lail sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Laili idza yaghsha. Wan-Nahari idza tajalla. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sampai di situ. Mau mudah enggak hidupnya? Lakukan tiga hal. Apa yang menyebabkan kita susah? Karena kita mengerjakan tiga hal di ayat ini. Ayat ini menarik sekali. Jadi Al-Quran menyebutkan tiga sebab dan tiga solusi. Kalau mau tadabur. Tapi kalau enggak faham apa yang dibaca, ya dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Fa'amman a'ta. Barang siapa yang suka memberi. Wattaqa. Disertai dengan ketakwaan. Wasoddaqo bil husna. Perbuatannya bukan baik secara moral saja, bukan hanya budi luhur semata-mata, tetapi wasoddaqo bil husna, ada keyakinan yang dalam sehingga mempercayai dan membenarkan janji-janji baik Allah. Itu dasarnya berbuat itu. A'ta, memberi. Wattaqa, karena bertakwa di dalam hatinya. Wasoddaqo bil husna. Orang yang seperti itu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kumudahkan hidupnya semudah-mudahnya. Jadi sebutkan tiga sebab orang jadi mudah hidupnya apa? A'ta. Wattaqa, wasoddaqa, nanti coba baca lagi di tafsir Ibnu Katsir di dalamnya supaya lebih jelas lagi. Kalau betul-betul pengen mudah hidupnya, pasti pulang dari sini baca tafsir. Sengaja saya mau jelaskan lebih dalam supaya mau baca. Dan yang menyebabkan kita susah, bisnisnya selalu gagal, rumah tangganya cekcok terus, anaknya susah dididik, pekerjaannya enggak maju-maju, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil wastaghna, hanya mikirkan diri sendiri, merasa cukup dengan usahanya, malas berdoa, pelit berinfak, tidak menunaikan zakat, tidak mau membantu orang lain, wastagna, hanya dirinya sendiri, wa kadzdzaba bil husna, akibat mendustakan janji-janji baik Allah. Orang yang melakukan tiga hal itu, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak ku bikin susah hidupnya sesusah-susahnya. Jadi sebutkan tiga hal yang membuat hidup kita susah. Bakhil, merasa cukup dengan diri sendiri, wastagna. Yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan janji-janji baik. Dari ayat ini saya ingin mengatakan begini. Tidak cukup hanya dengan pendidikan moral, budi pekerti tidak cukup. Ada hadis bunyinya begini. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'il dhira'. Fa yasbiqu alaihi al-kitab. Fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulun nar. Ada seseorang yang seumur hidupnya kelihatannya seperti calon penghuni surga. Baik terus moralnya. Ya, orang Singapura disiplin baik, orang Jepang rapi, maju, baik. La ya'malu bi amali ahli jannah. Fa yasbiqu alaihi al-kitab. Takdir mendahuluinya. Hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa zira, sampai ketika antara jarak antara dia dengan surga cuma tinggal satu hasta, kemudian dia berbuat seperti perbuatannya calon penghuni neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Serem juga ya, sepanjang hidupnya seperti calon penghuni surga, tapi matinya masuk neraka. Lihat nih, amal yang diberkahi dengan amal yang tidak diberkahi. Saya ingin katakan itu. Jadi saya ingin katakan tidak cukup hanya dengan bermoral, berbudi luhur, kemudian tidak mau beragama dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhulaha. Ada seseorang sepanjang hidupnya seperti calon penghuni neraka, tapi takdir mendahuluinya. Di akhir hayatnya tiba-tiba dia berbuat seperti calon penghuni surga. Dan dia mati dalam keadaan itu, akhirnya masuk surga. Di mana keadilan Tuhan kalau begitu? Tafsir hadis ini begini, berdasarkan hadis lain. Orang pertama kelihatannya seperti calon penghuni menurut manusia. Menurut, ini masalahnya. Menurut manusia sepertinya calon penghuni surga. Misalnya pulang dari Singapura, kan GR dia kan biasanya. Saya menemukan Islam di Singapura dan tidak ada Islam di Indonesia. Sebentar mas, yang lo bilang Islam yang mana maksudnya? Mereka bersih, mereka disiplin. Fine, but not Islam. Islam itu dasarnya adalah asyhadah lillah. Bahwa mereka lebih bersih, benar. Bahwa mereka lebih disiplin, betul. Bahwa lebih maju secara materi, iya. But bukan itu. Amal yang dianjurkan dalam agama bukan itu saja. Itu outputnya, bahaya nanti. No. Orang Indonesia sakit, semuanya pada berbondong-bondong ke Singapura berobatnya. Berbondong-bondong berobat ke Singapura. Ya pejabatnya, ya akademisinya, ya dokter-dokternya berobatnya ke. Saya tidak ingin menyalahkan, tapi menurut saya, setelah saya bergaul dengan para guru besar, orang Singapura enggak lebih pintar dari orang Indonesia. Dan kalau saya sih melihat, dokter Indonesia lebih berkahlah daripada tangan orang Singapura. Bahwa mereka punya sistem, punya teknologi lebih maju, iya. Tapi kesembuhan milik siapa? Ini perdebatan. Yang kedua, kelihatannya calon penghuni neraka, ya, tapi takdir mendahuluinya. Kelihatannya menurut manusia. Hari ini, mulai hari ini ketika keluar dari rumah, jangan kelihatannya menurut manusia. Berbuatlah menurut Allah dan Rasulnya. Tapi saya bangga dengan masjid ini. Bagus, rapi, bersih. Ini yang benar. Biasanya kalau mau tahu masjid Indonesia ini, alarmnya hidung, gampang sekali. Semakin kenceng bau pesingnya, berarti sudah dekat sama masjid itu. Jadi orang buta juga gitu. Gitu. Kalau semakin kereng bau pesingnya, berarti masjid sudah berarti jamaahnya itu enggak lulus bab toharoh itu. Tapi alhamdulillah masjidnya masjid Qaf. Qaf ini surat yang berkaitan dengan Al-Quran ini luar biasa. Qaf wal Quranil Majid. Dan akhir daripada surat Qaf ini, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Itu tentang Quran dan ancaman tentang hari akhir, isinya di dalamnya luar biasa. Saya ingin kasih cerita. Orang kaya, ya saya masih bercerita tentang keberkahan. Kita sampai jam 10 lewat berapa rencananya? Jadi saya yang bersemangat ini. Ya, saya yang bersemangat. Harusnya jemaahnya yang bersemangat ya. Ini fakta. Ada orang kaya, soleh, mimpi. Mimpinya diminta untuk menghajikan tetangganya yang gak sholat. Orang soleh, mimpi, diminta untuk menghajikan tetangganya yang tidak sholat. Karena sudah dua kali mimpi, datanglah dia ke syekhnya. Syekh, ini gimana ceritanya ini guru? Saya dua kali mimpi disuruh menghajikan dalam mimpi saya tetangga saya, padahal dia tidak sholat. Nah, syekhnya bilang, gurunya bilang begini, kalau ente mimpi sekali lagi, itu udah kerjain aja deh. Benar, pulang, tidur, mimpi, itu lagi. Disuruh menghajikan tetangganya tidak. Dia tahu nih, tetangganya baik. Datanglah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji yuk. Wah, gila aja, buru-buru haji, sholat aja belum. Tapi di hatinya, orang ini ada keinginan kuat. Yaudah, belajar sholat dulu deh. Dan ada keikhlasan dari tetangganya yang mendidiknya ini. Ini nih masjid ramai kayak gini, pengurusnya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada Prof juga sebagai ketuanya menangani anak muda yang siap bekerja. Ini kalau budgetnya budget masjid nggak kuat ini, harus ditambah budget yang lain karena jamaahnya mungkin suka bersedekah, jadi masjidnya juga makmur. Yang pelit ya berarti rugi sendiri, ya. Karena gak bisa mendatangkan ustadz-ustadz dari luar kota kalau kekurangan budget juga. Bukan artinya ustadz minta dibayar. Ya tapi kan saya bilang boleh gak kalau berangkat habis subuh, takut ustadz begini-begitu. Kalau bisa ustadz nginep di sini ya, dikasihin hotel dulu di sini kan. Yang dekat saya bilang supaya gak kena macet. Kan butuh budget itu. Nah ini kalau jamaah, yang biayai siapa? Jamaah atau pengurus? Yang gak mau biayai ya merugi sendiri. Itu susah hidupnya nanti karena dia bakhil, wastagna, wa kadzdzaba bil husna, susah biasanya hidupnya. Oke. Okay. Akhirnya mau dia sholat. Tetangganya baik, yang mau diajak juga punya niat baik. Udah bisa sholat, diajak haji. Aneh enggak bisa haji. Udah sambil jalan aneh ajarin haji dia pokoknya. Kita berangkat aja dulu. Walhasil sampai di tanah suci, dia sholat, dia haji, pulang di istiqomah. Apa yang terjadi? Dalam tempo beberapa hari kemudian, dia meninggal dalam keadaan sujud. Dalam sholatnya. Tetangganya yang kaya raya ini bingung. Enak juga jadi dia ya. Sholat diajarin baru kemarin, haji dihajikan, meninggalnya dalam keadaan sujud. Ibu-ibu mau meninggal dalam keadaan bagaimana? Bapak-bapak, kita ini sudah tahu nanti matinya dalam keadaan bagaimana, kita sudah tahu. Bagaimana kamu hidup, begitulah nanti kamu mati. Bagaimana kamu dibangkitkan dari kuburmu adalah sama persis bagaimana cara mati kamu. Jadi orang yang banyak bermaksiat, matinya dalam keadaan bermaksiat. Orang yang banyak berbuat taat, matinya dalam keadaan berbuat taat. Orang yang rajin ngaji, insya Allah dibangkitkan dari kuburnya bersama yang ngaji-ngaji ini. Yang malas biar aja nanti dibangkitkan dari kubur bersama yang malas. Makanya ngajinya jangan on off. Ya, on off, on of on lagi. Ini nih pengajian kayak gini nih lebih penting dari semua proyek. Lebih penting. Komitmenlah, konsistenlah. Supaya bisa meninggal dalam keadaan mulia. Datanglah dia ke gurunya karena gak bisa menjawab fenomena apa ini guru. Dia baru kemarin sholat tapi meninggalnya dalam keadaan sujud. Coba tanya sama bininya. Jangan-jangan dia punya amalan yang dia konsisten melakukannya. Baik. Jangan-jangan dia punya amalan baik yang dia istiqomah melakukannya. Setelah dicek lewat istrinya, almarhum itu sebetulnya punya kebiasaan baik apa sih? Kok meninggalnya bagus banget? Iya tuh dia tuh. Gimana ya? Ada tetangga kami, orang tua, janda, hidup sendirian, sebatang kara. Ini suami saya ini, tiap hari ngasih makan. Sebelum pergi ke kantor, pasti bawa makanan. Dia sendiri yang bungkusin, kadang dia sendiri yang masakin nenek itu. Pulang kerja, juga sampai rumah, biasanya ngecek lagi si nenek itu udah makan atau belum. Dan itu dia lakukan berpuluh-puluh tahun. Itulah amalan istiqomah. Jadi orang yang konsisten membenarkan janji Allah, walaupun dengan kebodohan, dengan kelemahan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi udah pergi umroh, masih di Baitullah, di depan pintu Ka'bah, masih pelit aja bawaannya. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah tuh bawa jamaah, ada satu orang ibu, living cost-nya sudah habis, ini ONH biasa. Jadi 3 hari lagi pulang, tapi living cost-nya sudah habis. Saya tahu dari temannya, teman lapor ke saya, cuma minum air zam-zam saja. Makan kalau dikasih orang, tapi enggak pernah mau minta. Enggak mau ngutang. Ngutang aja enggak mau, apalagi minta. Dia minum air zam-zam saja. Wah, yang lain tentengannya besar-besar. Boro-boro nanya sama tetangganya. Sholat aja kelihatannya khusyuk, udah tahu temannya di samping kepanasan, dia bawa sajadah tebal, dirinya saja dia pikirin sholat. Allahu Akbar. Tetangganya nih, padahal ini kan lagi terlambat sholat, di Masjid Al-Haram panas, panas-panas, di sampingnya persis lagi sholat. Enggak mau berbagi sajadah. Pengen masuk surga sendirian, kagak bisa. Karena ayatnya bukan ihdini siratal mustaqim, tapi ihdina. Ihdina siratal. Surga itu harus bareng-bareng, karena surga itu luas. Allahu Akbar. Teman yang di sampingnya itu mepet dikit kakinya ke sejadahnya karena panas. Kaki dia sengaja dilebarin dikit gitu. Hampir-hampir jatuh tuh tetangganya. Yang mbok bagi sejadah aja kagak mau, padahal sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau diterima salatnya? Tapi banyak yang kayak gitu. Banyak gak? Halo. Kejadiannya di Masjidil Haram juga banyak. Allah, saya ajarin anak saya. Ya. Nah, saya tanya itu. Lalu saya kumpulkan, siapakah di antara jamaah yang sudah kehabisan living cost dan kehabisan belanja dan pengen ditambah? Oh, yang angkat tangan yang banyak belanja. Saya berharap ibu tadi itu yang nunjuk, enggak nunjuk tuh. Baik. Kalau begitu, yakin kita sudah di depan rumahnya Allah? Yakin. Dekat pintu rumahnya Allah? Yakin. Pasti dikabulkan semua perbuatan amal baiknya? Yakin. Yang mau ditambah rezekinya, bersedekahlah. Udah pas-pasan disuruh, sedekah pula. Kirain mau dipinjemin sama ustadz. Coba cara berpikir, memang gak mudah loh jadi orang baik itu. Oh, perlu perjuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini. Ada banyak sekali keberkahan di dalam Al-Quran kalau kita mau amalkan satu persatu. Sudah jam 8 persis. Saya ingin simpulkan sebagai penutup sesi pada hari ini. Yang namanya tadabur jadi apa Ustadz? Gampang aja deh. Belajar, mempelajari dan mengambil pelajaran, itu tadabur. Apa itu tadabur? Belajar, mempelajari dan mengambil Udah itu aja mudahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Silakan kalau ada diskusi dan tanya jawab.